asli dari kota Petis Sidoarjo. Panggil sama-sama sumber wulu bergoyang, sumber wulu bergetar, S-E-R-A Sera Via Valen. Masih bersama panjenengan semuanya, Extreme Production.